jalani penderitaan berimankah dia di dalam kekurangan mampu kasih sayang mengendalikan hawa nafsunya berimankah dia di dalam yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali. Yang kaya janganlah bangga dengan menyusunkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena kepada semua umatnya. Jaga lima sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Sehat, bekerja yang giat. Usia yang muda, jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya. Gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini. Agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadapi lagi. Dari itu marilah kawan semua, jaga lima sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Musik. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, harian berbahagia. Terpanjang hari itu akan diterbangkan, gedung-gedung yang tinggi menjulang, hari itu akan ditumbangkan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Pertolongan, semua orang ketakutan, jerit dan tangis memilukan, rasa kengerian mencekam, maut menyelubungi alam. Hari itu tak berguna lagi harta. Nyawa semua makhluk dimusnahkan, seluruh alam dihancurkan, darahkan menjadi lautan, kepingan bangkai berserakan. Terangnya cahaya matahari, hari itu akan dipadamkan. Isi perut bumi, hari itu akan dimuntahkan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu yang menghancurkan umat. dalam dunia. Mungkin itu karena ulah manusia. Banjir melanda membawa bencana. Mengapa badai melanda membawa bencana? Tanyakan dirimu. Siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang mendatangkan yang melanda? Itulah Tuhanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa raga

bangsa dengan lainnya. Ya, ya, ya, ya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Ya, ya, ya, ya. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Indonesia Betawinya, Maturanya, Ambon, Bugis, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Indonesia.